Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan yang kedua, rasa syukur juga saya alamatkan kepada seluruh panitia dan terutama kepada pengurus masjid yang mulia ini yang telah menjadi wasilah buat kita semua duduk di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa juga kepada saudara saya Asy-Syaikh Abu Thahir hafizahullah taala yang telah memberikan waktu dalam kesempatan yang mulia ini untuk membicarakan satu hal yang sangat agung, yaitu akhlak kedudukannya di dalam manhaj salaf, di dalam akidah salafus saleh, di dalam dinul Islam. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang akhlak maka memerlukan pembahasan yang diperlukan secara rinci hakikat apa-apa yang ada di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak di dalam istilah para ulama, di dalam lisan para ulama, mereka kadang-kadang mengartikan akhlak berbeda-beda apa yang dimaksud dengan akhlak. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan akhlak adalah talaqatul wajhi wa badlun nada wa kaful adha. Yang dimaksud dengan akhlak dan yang dimaksud di sini adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang terpuji, di mana mereka mengatakan talaqatul wajhi, basasatul wajhi indalika, berwajah ceria, berwajah gembira ketika kita ketemu dengan saudara seiman, dengan sesama manusia. Wabadlun nada waljud, memiliki sifat dermawan, ingin menolong terhadap sesama manusia dan lebih khusus terhadap sesama muslim. Waqaful ada, dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Maka ini diantara ta'rif sebagian para ulama. Wakala badul ulama al-akhlaqul karimah al-adlu wa-sabru wal-hilmu, Yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji adalah seseorang yang memiliki sifat adil, orang yang memiliki sifat sabar, dan orang yang memiliki sifat kelembutan. Maka ini adalah tafsir dari hakikat makna dari akhlak, dan ini makna juz'i fi mu'amalatil insan ketika berkaitan dengan sesama manusia. Qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, yang dimaksud dengan akhlak adalah at-tahalli bimakarimil akhlak wa takhalli anirada'il. Yang dimaksud dengan makarimul akhlak, atau yang dimaksud dengan husnul khuluq, di mana seseorang mensifati dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, as-sabri wal-adli wal-hilmi wasyaja'ati warujulah, seperti seseorang mensifati dirinya dengan sifat adil, dengan sifat sabar, dengan sifat lemah lembut, dengan sifat keberanian dan sejenisnya. Wa takhalli anirada'il, dan melepaskan diri dari setiap perkara yang buruk, az-zulmi, seperti sikap zalim dan yang lainnya. Tetapi makna ini adalah makna yang sifatnya juz'i, sebagian dari permasalahan akhlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengartikan akhlak adalah agama semuanya. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fad-dinu kulluhul khuluq, maka agama ini semuanya adalah akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita melihat kepada hadis yang mulia ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat akhlak dan hikmah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, maka agama ini semuanya adalah akhlak. Wa qad qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Qur'an. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka dalam hadis dan penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan bahwa akhlak adalah mencakup semuanya. Fal aqidah hiyal akhlak, wal ibadatu hiyal akhlak, wal muamalatu hiyal akhlak, wasiyatatu hiyal akhlak. Maka termasuk yang berkaitan dengan akidah adalah akhlak. Yang berkaitan dengan ibadah adalah akhlak. Yang berkaitan dengan politik adalah akhlak, dan yang berkaitan dengan muamalah adalah akhlak. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qur'an. Maka akhlak kalau kita simbolkan melihat dalil Al-Qur'an dan Sunnah adalah husnul muamalati ma'al khaliq wa husnul muamalati ma'al makhluk. Maka akhlak, kalau kita menyimpulkan hakikat apa-apa yang ada di dalamnya, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan akhlak adalah husnul muamalati ma'al khaliq, yaitu baik muamalah bersama sang pencipta. Wa husnul muamalati ma'al makhluk, dan baik muamalah berinteraksi, berhubungan dengan sesama makhluk. Waqad abara Allahu ta'ala fi qawlihi ta'ala fi suratil baqarah annahu qala dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang bertakwa, sifat orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat yang sangat agung. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, dan mereka menunaikan sholat, dan mereka menunaikan zakat. Maka yang berkaitan dengan sholat dan beriman kepada yang gaib, maka ini adalah husnul mu'amalati ma'al khaliq, yaitu baiknya mu'amalah seorang hamba kepada sang penciptanya. Sedangkan yang berkaitan dengan seseorang menunaikan zakat, memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, memberikan hartanya kepada orang-orang yang perlu untuk mendapatkan bantuan dari yatim, miskin, fuqara, gharimin, dan yang lainnya, maka ini menjelaskan husnul mu'amalati ma'al makhluk, baiknya mu'amalah seorang hamba dengan sesama hamba. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dimaksud ruang lingkup berkaitan dengan akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham tentang ruang lingkup akhlak, di mana akhlak hakikatnya adalah agama yang mulia ini. Akhlak adalah hakikat dinul Islam. Maka ada perkara yang perlu kita jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini, bahwa sebagian orang, sebagian manusia, ada yang baik akhlaknya bersama sang pencipta, tetapi ia tidak baik akhlaknya dengan sesama makhluk. Dan ada sebagian manusia yang memiliki akhlak bersama sesama makhluk, tetapi dia tidak baik akhlaknya bersama sang pencipta. Dan keduanya orang itu akan rugi, dan keduanya orang ini akan celaka. Karena baiknya akhlak bersama Allah sang pencipta dan baiknya akhlak bersama makhluk, maka itu adalah sumber kebahagiaan. Tidaklah kita tahu tentang sebuah hadis, At-tadrimal muflis, tahukah kamu orang yang dikatakan bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, laisa lahu dinarun wala dirhamun wala mal. Yang dikatakan orang yang muflis adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas, dia tidak punya harta. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan muflis. Tetapi yang dimaksud dengan muflis, orang yang datang dengan sholat, yang datang dengan saum, yang datang dengan sedekah dan dengan amal kebaikan. Lakin qad syaka mahada wa qad fahada wa daraba hada ila akhirih. Tetapi orang ini telah mencaci si fulan, telah menuduh si fulan, telah menggibah si fulan, telah mendolimi si fulan, telah memukul si fulan. Maka orang-orang yang didoliminya mengambil kebaikan dari apa yang dia perbuat, sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikan yang dia perbuat, maka kejelekan orang-orang yang didoliminya diberikan kepada orang yang mendolimi tersebut, faturiha ilan nar, maka orang ini dimasukkan kepada api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwa akhlak di dalam Islam, husnul muamalati ma'al insan azim, manzilatuhu azim, baik muamalah bersama manusia adalah sangat agung di dalam dinul Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang beribadah tetapi dia tidak baik akhlaknya bersama manusia, maka dia dinamakan muflis. Sebagian manusia ada yang mampu tawadhu bersama sesama manusia, tetapi dia tidak tawadhu bersama Allah Ta'ala. Bimu'amalati ayatihi. Bimu'amalati Al-Quran wa Sunnah. Sebagai manusia ada yang mampu tawadu bersama sesama manusia. Dia mampu menghormati orang yang di atas. Dia bersikap rahmat kepada orang yang di bawah. Tetapi dia tidak tawadu bersama Allah Ta'ala. Dia tidak tawadu bersama Al-Quran. Dia tidak tawadu bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad qala ulama'una ahlul kalam minal jahmiyati wal mu'tazilati laysa minal mutawadhi'in. Limada? Li'annahum yu'ariduna al-Qur'ana wa sunnah bi'ukulihim wa bi'ara'ihim. Para ulama kita mengatakan bahwa orang-orang ahlul kalam dari kalangan jahmiyah dan kalangan mu'tazilah, mereka bukan termasuk orang-orang tawadu. Kenapa mereka tidak dikatakan tawadu? Karena mereka membantah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan akal mereka dan ra'yu-ra'yu mereka. Dan pendapat-pendapat mereka dengan akal-akal mereka. Maka seorang muslim yang memiliki akhlak bersama Allah, yang memiliki akhlak bersama Al-Quran, yang memiliki akhlak bersama sunnah, al-istislam wal-inqiyad, mereka tunduk patuh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akalnya atau pendapatnya apabila bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka tunduk. Walidzalika qala al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul hadithu fala yahilu lahu an yada'ahu liqawli ahadin. Wal imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala min al-a'immah al-mutawaddi'in. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ma'a jalalatihi wa 'azamatihi wa si'ati ilmihi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang imam yang memiliki keluasan ilmu, yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang hafal Quran umur 7 tahun, yang hafal kitab Al-Muwatta sebelum 10 tahun, hafal Al-Muwatta sebelum ketemu dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ajma'al muslimun, la ijma' kaum muslimin, anna man tabayyana lahul haditsu, barang siapa yang sampai nampak kepadanya hadis sahih, maka dia tidak boleh meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti pendapat seseorang. Falaysa minal mutawadhi'in al-muqallidin li masyayikhihim. Maka tidak termasuk orang-orang yang tawadu, tidak termasuk orang-orang yang berakhlak menurut Al-Quran dan Sunnah, adalah orang-orang yang taklid buta terhadap ucapan guru, terhadap ucapan seseorang, dan dia mendahulukan ucapan gurunya, ucapan pembesarnya dari ucapan Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah manzilah kedudukan akhlak dan hakikat akhlak yang wajib kita memahaminya, bahwa akhlak bersama Allah dan akhlak bersama makhluk, dan keduanya memiliki kedudukan yang sangat agung, yang mana kalau kita itu tidak benar dan menyelisih salah satu di antara keduanya, maka kita akan termasuk orang yang celaka sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi. Poin yang ketiga, kenapa kita membahas tentang akhlak? Dan yang kita bahas sekarang yang lebih khusus adalah mu'amalatil makhluk, mu'amalah bersama makhluk. Kenapa seorang mukmin, seorang sunni, dia harus memiliki akhlak yang mulia? Apa kedudukan akhlak di dalam agama ini? Apa kedudukan akhlak di dalam manhaj salaf? Para ulama telah menjelaskan tentang kedudukan akhlak. Anal akhlak a'dhamu rawabitil iman wa a'la martabatihi. Yang pertama, bahwa akhlak adalah merupakan ikatan iman dan sesuatu yang paling dikaitkan dengan iman dan merupakan derajat yang paling tinggi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat dan mengaitkan iman dengan akhlak. Sepertinya dikatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak punya akhlak, dan tidak sempurna imannya bagi orang yang tidak punya akhlak. Dan apabila dikaitkan makna akhlak adalah berkaitan dengan muamalatul khaliq, maka bisa maknanya adalah tidak ada iman bagi orang yang tidak berakhlak. Dan apabila dikaitkan dengan husnul muamalati ma'al makhluk, maka di sini disebutkan tidak sempurna orang yang tidak memiliki akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan al-akhlaqul karimah juz'un minal iman wa syu'abun minal iman, bahwa akhlak yang mulia adalah merupakan bagian dari iman. Dia adalah merupakan sendi-sendi iman. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa situna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman 60 sekian cabang, 69 cabang, dan malu adalah bagian dari iman. Al haya' adalah juz'un minal iman. Malu adalah merupakan bagian dari iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan. Yang ketiga, anal akhlak min muhimmati rasul. Bahwa akhlak adalah merupakan inti pokok dari diutusnya rasul. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak ada rasul, tidak ada seorang nabi kecuali mengajarkan akhlak yang mulia. Kecuali mendidik manusia, mengajari manusia dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, al-akhlaqul karimah daruratul istima'iyah. Akhlak yang mulia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat. Di mana bisa dikatakan sebuah masyarakat akan mulia kedudukannya. Sebuah bangsa, sebuah kabilah, satu bangsa, satu masyarakat akan dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Apabila masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berakhlak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, ketika Allah taala membinasakan sebuah kaum, membinasakan satu kaum, maka Allah taala mengatakan zalimu ahluha. Ketika penduduk kampung itu adalah orang-orang yang zalim. Ketika kaum Nabi Nuh zalim. Ketika kaum Nabi Musa zalim, kaum Ad, kaum Lut, dan kaum-kaum yang sebelum kita dibinasakan oleh Allah Ta'ala, ketika mereka adalah manusia yang tidak berakhlak. Dan orang-orang Yahudi yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, duribat alaihimu zillatu aina masukifu. Mereka dijadikan hina, dijadikan tersiar di muka bumi ini. Sampai hari ini orang Yahudi tidak memiliki sejengkal tanah pun milik mereka. Dan mereka menggasap milik orang. Mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang buruk. Mereka membunuh para nabi mereka. Mereka pemakan riba. Mereka membuat keonaran di muka bumi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 3. Lihat, Allah Ta'ala menyebutkan, mengkisahkan bahwa orang-orang Yahudi akan membuat keonaran di muka bumi dua kali. Latufsidunna fil ardi marratan. Kalian betul-betul akan membuat keonaran, marratan ini. Akan membuat keonaran, kerusakan di muka bumi ini dua kali. Maka sebuah kaum, satu bangsa, satu daerah yang tidak berakhlak, maka mereka akan rusak. Dan tidak memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang berkaitan dengan akhlak. Yang kelima, kedudukan akhlak. Al-akhlaqul karimah jisrun li hadhihi ad-da'wah al-mubarakah. Akhlak yang mulia adalah merupakan jembatan yang sangat agung untuk dakwah yang mulia ini. Apa maksudnya? Ini perkara yang perlu saya jelaskan dan diberikan beberapa contoh. Bahwa akhlak yang mulia menjadi satu wasilah bahwa kebenaran yang kita bawa akan diterima oleh banyak orang. Buktikan di dalam sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka sesungguhnya orang-orang kufar Quraisy, maka sesungguhnya orang-orang Parsi, sesungguhnya orang-orang Romawi dan seluruh penduduk dunia tidak memiliki satu celah untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah bukan kesombongan mereka. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus, dia dikenal sebagai manusia yang berakhlak, memiliki sifat amanah, memiliki sifat jujur, memiliki sifat dermawan, memiliki sifat penolong, memiliki sifat rahmat dan seterusnya. Sampai ketika Hiraqul bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, Fibadil Wahyi, di dalam permulaan turunnya wahyu, Hiraqul bertanya tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia pernah begini minum homer? Disebutkan seluruh perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang menjadi celah untuk ditolak. Tetapi ternyata tidak ada satu celah pun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Maka ini menunjukkan bahwasanya akhlak memiliki kedudukan yang sangat agung. Dan saya akan berikan beberapa contoh. Sifat pemaaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu sebab diterimanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga kisah yang agung di dalam sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif dan orang-orang Taif melempari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah SAW terluka berdarah. Lalu malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku lemparkan gunung ini agar mereka dibinasakan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang jahil. Aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang menjadi penolong agama ini. Maka Allah Ta'ala membangkitkan setelah itu para penolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan dia beristirahat di sebuah pohon, lalu datang seseorang dengan menghunus pedangnya. Mayamna'u kamin hadis sayyid, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Maka orang itu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah, lalu bergetarlah dan jatuhlah pedangnya. Maka Rasul berbalik, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Maka dia bergetar dan tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi Rasul pergi dan membiarkan orang itu hidup. Lalu setelah itu dia masuk Islam. Kenapa? Li ajli samah. Li ajli as-sabr wal afwi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat pemaaf. Dan ketika pasukan yang memburu Nabi SAW, ketika Nabi SAW pergi hijrah ke Madinah, maka yang mengejar Nabi SAW kendaraannya terjatuh. Dan Nabi SAW mendekati ia, tetapi tidak membunuhnya. Maka yang tadinya akan membunuh Rasulullah SAW, maka dimaafkan oleh Nabi SAW. Lalu ia masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW memaafkannya. Lihat kepada dua kisah yang lain. Ja'arabiyun qabala fi ta'ifatil masjid. Datang seseorang ala badui, orang desa, orang kampung. Lalu dia kencing di masjid. Belum tahu ada bagaimana masjidnya. Maka para sahabat memburunya dan akan mengeluarkan dari masjid. Seolah-olah akan membunuhnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Da'hu hatta yaqdi bawlahu. Biarkan sehingga selesai dulu kencingnya. Maka setelah Nabi SAW memerintahkan tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk menuangkan air ke tempat kencingnya tersebut, lalu Nabi SAW mengatakan, innama bunyat hadihil masajid lissalati wa ta'lim wa tahlil wa dzikr la taslu bimithli hadihil qadarah. Maka Nabi SAW mengatakan dan menepuk orang itu, wahai fulan, sesungguhnya masjid hanya dibangun untuk sholat, untuk ta'lim, untuk dzikir, untuk tahlil, bukan untuk kotoran seperti ini. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarhamni ma'ana ahadan. Maka orang itu mengatakan, rahmati aku dan rahmati Muhammad. Jangan yang galak-galak tadi dirahmati, kata dia. Lihat. Bahwasanya apa? Akhlak yang mulia menjadi satu perantara ilmu dan hak diterima. Suatu ketika Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Ada orang yang tidak tahu adab di dalam sholat. Tiba-tiba ada seorang sahabat bersin. Lalu orang itu mengatakan, yarhamukallah. Maka satu masjid menoleh, seolah-olah akan mengeluarkan dia dari masjid. Tetapi Nabi SAW setelah sholat baru mengatakan, inna fi sholati la tubla. Sesungguhnya dalam sholat itu sibuk munajat kepada Allah. Tidak layak hubungan manusia dengan manusia. Dalam sholat, doa, ibadah, tahlil, zikir. Maka ia mengatakan, demi Allah, aku tidak mendapatkan seorang pengajar seperti Nabi SAW. Maka akhlak yang mulia bagi seorang dai, bagi seorang muslim, adalah merupakan perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat besar, yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara bahwa dakwahnya akan diterima. Karena ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau digambarkan oleh para ulama ataupun dalam bahasa kita, sesungguhnya orang yang berdakwah memiliki akhlak dengan orang yang berdakwah tidak memiliki akhlak. Seperti saya berikan gambaran seperti ini. Orang akan menghidangkan rendang. Rendang ayam atau rendang sapi. Tetapi wadahnya piskot. Maka orang tidak akan tertarik dari kejauhan. Gimana? Kau menghidangkan rendang di piskotnya. Tetapi kalau kita berikan gambaran, orang hanya diberikan bacem, kata orang Jawa. Bacem itu tempe yang dibikin direndang. Kemudian pinggirnya dihidangkan ke sebuah nampan, nampan yang bagus. Pinggirnya dihias dengan sayur-sayuran, dengan tomat dan sebagainya. Orang yang dari kejauhan tertarik walaupun hanya tempe. Kenapa? Karena dihias dengan sesuatu yang indah. Maka demikian juga kebenaran. Hak apabila dihias dengan akhlak yang mulia, dikemas dengan akhlak yang mulia, maka akan banyak yang menerimanya. Berbeda ketika kebenaran ini dihias dengan sesuatu yang menakutkan, dengan sifat terah, tidak rahmah, tidak ilmu, tidak rikwalin ketika mendakwakan kebenaran ini, maka menyebabkan banyak orang lari. Sehingga tidak sedikit kebatilan, banyak orang yang menerimanya ketika orang yang menyampaikannya dianggap orang yang baik akhlaknya. Dan tidak sedikit hak ditolak oleh banyak orang karena yang menampilkannya adalah orang yang tidak berakhlak. Poin yang terakhir dari penjelasan kedudukan akhlak. Sesungguhnya banyak, tetapi kita menjelaskan sebagiannya saja. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah merupakan ruhul ibadah. Al-akhlakul karimah, ruhul ibadah. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah merupakan ruh dari seluruh ibadah. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dari berbagai bentuk ibadah, maka ujungnya adalah berkaitan dengan hakikat akhlak. Waqad qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman tentang sholat, tentang saum, tentang haji, tentang zakat, dan dari rukun Islam yang lima. Maka kita lihat, sesungguhnya sholat melarang manusia untuk berbuat fahsya dan mungkar. Maka lihat, bahwa sholat dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Lihat berkaitan dengan zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa zakat itu akan mensucikan jiwa seseorang dan akan mensucikan akhlak seseorang, menghilangkan sifat bakhil, sifat pelit. Bahwa zakat adalah berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang berkaitan dengan saum, di mana saum adalah mendidik seseorang untuk bersikap dermawan. Kemudian berkaitan dengan haji, Allah Ta'ala mengatakan fala rafatsa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lihat, Allah Ta'ala menaikkan tidak boleh berbuat rafats, tidak boleh jidal, tidak boleh berbuat fasik ketika dia menunaikan haji. Maka Allah Ta'ala mengaitkan ibadah dan ruh ibadah itu dengan akhlak. Dan ini menunjukkan kedudukan akhlak. Bahkan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahala. Al ainani zinahuma nazar, wal udunani zinahuma sam'u, wal yadani zinahuma al-mashu, wa rijlani zinahuma al-mashu, wal qalbu yatakhayyalu wa yusaddiquhu. Lihatlah bahwa di antara keutamaan ibadah berkaitan dengan saum, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan nikah, seluruh ibadah, maka ujungnya adalah menimbulkan dan membina dan agar membuahkan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, setiap bani Adam akan ditulis dosa zina. Dua mata melihat, dua telinga mendengar, dua tangan meraba, dua kaki berjalan, hati adalah berkhayal. Maka Nabi SAW mengatakan, yang berkaitan dengan saum, malam yada qawla zur wal amila bihi, falaysa lillahi haja fin an yada ta'amah wa syarabahu. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa saum terbagi kepada tiga, saumul awam, saumul khusus, wa saumul khusus bil khusus. Sehingga para ulama membagi saum kepada tiga martabat. Martabat yang pertama adalah saumnya orang awam, saum yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kedua matanya tidak saum, kedua telinganya tidak saum, kedua tangannya tidak saum, kedua kakinya tidak saum, hatinya tidak saum. Saum khusus adalah orang yang saum ikut saum anggota badannya, matanya, telinganya, kedua kakinya, kedua tangannya. Dan saum yang lebih khusus lagi, derajat yang paling tinggi, itu apa? Yaitu as-saum an iradati ghairillah, yaitu saum dari setiap perkara yang Allah Ta'ala larang. Sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tidak cintai, maka dia menahan dirinya. Maka ini adalah saum yang lebih khusus. Lihat bahwasanya ibadah adalah berkaitan dengan akhlak. Jadi ibadah adalah berkaitan dengan akhlak, buahnya adalah akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat akhlak dan buah dari akhlak adalah surga. adalah kedudukan yang tinggi, adalah iman yang tinggi. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah manzilatul akhlak, kedudukan akhlak. Pembahasan yang keempat. Adakah satu cara yang khusus bahwa orang itu bisa berakhlak? Adakah satu kaifiyah khusus di mana orang itu bisa menjadikan diri yang berakhlak? Apakah akan dengan cara kita rihlah berjalan keliling dunia? Atau apa? Sebab ihwati iman rahimakumullah, sebagian manusia ada yang menyangka bahwa untuk menempuh akhlak yang mulia adalah mengadakan rihlah perjalanan, mendatangi tempat-tempat, mendatangi gua-gua, atau seperti apa. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, akhlak tidak akan didapati oleh kita illa bitafaqquhi bihadaddin. Maka yang benar bahwa akhlak tidak akan didapati oleh kita kecuali seseorang itu mempelajari agama ini. Li'anna masadira al-akhlaqil karimah hadhihi syari'ah hadaddin al-kitab wa sunnah. Karena sumber akhlak yang mulia adalah Al-Quran dan Sunnah. Agama ini, syariat ini. Sebagaimana kita tadi paham. Bahwa seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ibadah. Maka buahnya adalah akhlak. Jadi, untuk mempelajari akhlak. Dan untuk menjadikan kita akhlak. Tidak ada satu cara umpamanya renungan tertentu, thoriqoh tertentu, cara tertentu dengan mengadakan perjalanan ke seluruh dunia, perjalanan ke daerah-daerah, mendatangi gua-gua dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi dengan cara memahami agama ini. Kenapa ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena beriman kepada rukun iman yang 6 akan menimbulkan akhlak. Mari kita buktikan. Beriman kepada nama dan sifat Allah akan menimbulkan akhlak yang mulia. Satu contoh, jika kita memahami tentang bahwa segala perkara telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan ada sifat hasad di dalam diri kita. Apabila kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maka kita akan bertakwa di mana saja kita berada. Jika Allah Ta'ala memiliki sifat ghafur, sifat maghfirah, maka kita tidak akan menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Akhlak. Kalau kita memahami umpamanya sifat Allah Ta'ala syadidul iqab, bahwa Allah Ta'ala maha keras siksanya, maka akan menimbulkan sifat yang sangat agung adalah al-khawf, rasa takut. Maka beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala akan menimbulkan akhlak. Bukan dari yang lain, kita akan berakhlak. Dan apabila kita memahami sendi-sendi yang berkaitan dengan masalah ibadah, dari rukun Islam yang 4 setelah syahadatain, maka akan menimbulkan akhlak yang mulia. Bahkan ihwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sendi-sendi agama ini adalah akhlak. Tidaklah kita paham bahwa orang-orang yang berzikir dengan lisannya, berzikir dengan dua bibirnya, dan berzikir dengan jari-jarinya, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, maka dia akan tawadhu, tidak akan sombong bersama manusia. Bagaimana dia akan mencela? Bagaimana dia akan menggibah? Bagaimana dia akan namimah? Jika seandainya dia basah lidahnya untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia akan memukul orang, mengambil harta orang, melakukan korupsi, melakukan kedzaliman dengan tangannya, jika seandainya tangannya setelah sholat dia berzikir, bertasbih. Sabihu bil anamil fa inna yus'al yaumal qiyamah. Bertasbihlah dengan jari-jari tanganmu, sebab nanti yaumal qiyamah akan ditanya. Tasbih, akhlak. Akhlak yang mulia. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang yang berakhlak tidak akan melakukan teror. Orang yang berakhlak tidak akan melakukan pemboman yang sembarangan. Pembunuhan yang sembarangan. Kenapa dia berakhlak? Lihat. Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wasituna syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'ani tarih. Kata Nabi SAW, iman ada 60 sekian cabang. Paling tingginya la ilaha illallah. Paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Sekedar duri dipindahkan dari jalan. Apalagi pembunuhan. Tidak boleh. Bahkan seorang mukmin berakhlak. Layabulana ahdukum fil ma'idda ini. Tidak boleh kencing dalam air yang tergenang. Kenapa? Akan mendolimi orang. Berakhlak seorang mukmin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yukimu rajul rajula an majlisi. Suma jadilu sufi. Walakin qala li ahli taqasahu wa tawasahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya lalu dia duduk, tetapi dia berkata, mintalah keleluasaan. Jangankan melakukan pembunuhan, jangankan dia mengambil harta orang, menggasak ataupun melakukan korupsi, seorang yang beriman, seorang yang mukmin, muslim, dia berakhlak, mengambil tempat duduk saja tidak boleh. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, akhlak yang mulia di dalam Islam. Ketika dalam sholat Jumat dilarang seseorang mencelah-celah ataupun dia apa namanya mencelah-celah orang yang sedang dzikir, diganggu orang yang sedang dzikir, melangkah di antara saf dilarang. Kenapa? Sebab mengganggu, mendzalimi orang. Bahkan lihat di dalam Sahih Bukhari adab masuk pasar ketika ia membawa tombak ataupun panah. Rasul mengajarkan bahwa ujung panah dan ujung tombak berada di atas. Di atas. Tidak boleh di bawah. Kenapa? Takut tergores orang lain. Hanya tergores dilarang. Akhlak yang mulia dalam Islam. Ini kedudukan akhlak di dalam syariat Islam. Manzilah akhlak di dalam syariat Islam. Bahwa intinya orang akan berakhlak apabila memahami agama ini. Apabila tafaqquh dengan agama ini. Mempelajari sendi-sendi agama ini. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kelima, pembahasan yang kelima adalah bagaimanakah orang bisa berakhlak? Akhlak manusia yang baik itu ada dua. Ada yang sifatnya fitri, ada yang sifatnya adalah kasbi. Akhlak yang ada pada diri kita yang merupakan akhlak baik, sesungguhnya ada dua. Ada yang pembawaan, fitrahnya. Seperti kita menyaksikan anak kita punya 3 atau 5. Kita akan melihat bahwa kebiasaan dia akan berbeda-beda. Ada anak yang sejak kecil dia dermawan. Ada anak kita yang sejak kecil kalau dengan kakaknya juga enggak bisa mengasih. Ada yang sifatnya apa? Fitri. Dan yang kedua ada sifatnya apa? Iktisabi. Iktisabi artinya apa? Perlu dengan belajar. Perlu dengan tujrubah. Mempelajari diri. Seperti umpamanya ada orang yang memiliki sifat pemarah. Ada orang yang memiliki sifat kalau melihat sesuatu cepat menyimpulkan. Cepat mengambil kesimpulan. Cepat mengambil tindakan. Nah, maka orang yang semacam ini dia harus belajar bagaimana dia mengekang hawa nafsunya, mengekang marahnya. Kemudian dia melihat maslahat dan madarat ketika dia itu melihat sebuah kenyataan, sehingga dia tidak istijal, tidak terburu-buru ketika dia mengambil kesimpulan, ketika dia melakukan sesuatu. Orang akan berbeda-beda. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak benar kalau mengatakan bahwa akhlak itu fitri saja. Tapi ada iktisabi. Oleh sebab itu kita diperintahkan mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, di dalam membina diri, ya, mentarbiah diri agar kita memiliki akhlak yang mulia. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para muhaddis mereka mengatakan yang maknanya begini, kami mempelajari akhlak daripada guru kami itu lebih lama ketimbang kami mempelajari hadis. Dan itu juga bisa dibuktikan oleh setiap pengajar. Saya berikan contoh. Kalau bapak mengajarkan anak itu bisa untuk bagaimana wudu, saya kira satu pertemuan bisa. Tetapi bagaimana ketika kita punya anak yang memiliki latar belakang yang buruk, diubah menjadi baik, itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Sehingga para ulama dulu, salafus saleh, mereka mengatakan bahwa kami mengambil dan belajar akhlak daripada guru kami itu ada lebih lama ketimbang mengambil hadisnya. Kenapa? Karena perlu kepada tujrubah, mentarbiah diri, ya, membina diri, membawa diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Poin yang terakhir, ya, sebelum pertanyaan, adapun yang berkaitan dengan kemuliaan akhlak yang mulia, ya, saya kira sudah sering dibahas, di mana akhlak yang mulia akan menyebabkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Akhlak yang mulia akan menyebabkan kita memiliki derajat yang tinggi di surga. Dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir, bagaimanakah kita menggambarkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Karena ini yang sangat penting. Para ulama mengatakan akhlak yang mulia tergambar dalam bentuk muamalah bersama makhluk dalam tiga hal yang tadi saya sebutkan tafsir dari para ulama. Yang pertama, talaqatul wajhi atau bashashatul wajhi. Jadi alamah ciri orang yang berakhlak, dan akhlak ini dimunculkan dalam bentuk zahir, itu yang dinamakan pertama talaqatul wajhi, yaitu bermuka ceria ketika kita bertemu dengan saudara kita, tidak bermuka masam. Talaqatul wajhi, bashashatul wajhi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu menganggap kepada kebaikan ataupun meremehkan sebuah kebaikan walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini yang pertama. Yang kedua adalah badlun nada. Di mana ciri orang yang berakhlak memiliki sifat al-jud wal karam. Bersikap bersifat dermawan. Membantu kepada sesama, menolong kepada sesama, dan menolong sesama. Karon, ima bil ilmi, ima bil nasihah, ima bil mal, aw bil quwah. Dimana membantu saudara kita bisa dengan ilmu, bisa dengan nasihah, bisa dengan harta, bisa dengan kekuatan yang kita miliki. Yang ketiga adalah kaful adza, menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ayul muslim afdal, ayul islamil afdal, Islam yang mana yang paling afdal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang selamat saudaranya dari tangan dan lidahnya. Maka ini adalah gambaran dari hakikat akhlak dalam bentuk muamalah bersama manusia. Dan para ulama mengatakan adapun akhlak yang berkaitan dengan sifat kepribadian dan kejiwaan seseorang, di mana akhlak dikumpulkan dalam tiga hal, yang lainnya adalah mengikuti poin ini. Yang pertama adalah al-adlu, bersikap adil. Adil. Yang kedua al-hayau, memiliki sifat pemalu. Dan yang ketiga adalah aktifku, bersikap jujur. Yang artinya ibadah iman rahimahumullah, apabila orang memiliki tiga sifat yang pokok ini, al-hayat, sifat pemalu, yang mana sifat malu akan mewariskan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, kalau kamu tidak memiliki sifat malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Jadi orang yang memiliki sifat haya, orang yang memiliki sifat malu, maka dia akan sempurna hakikat keimanannya. Yang kedua adalah al-adlu, keadilan. Maka ini akan menafikan setiap bentuk perkara-perkara yang jelek. Dari sifat bolim, sifat goror, sifat bis, sifat hasad, sifat namimah, sifat kibah, dan yang lainnya. Kenapa? Sebab keadilan menafikan itu semua. Keadilan adalah menafikan itu semua. Dan yang ketiga adalah aktifku. Memiliki sifat kejujuran benar. Aktifku fil qawl. Aktifku fil amal. Aktifku fil itikad. Di mana orang itu benar dalam ucapannya, benar di dalam amalnya, benar dalam akidahnya. Maka ini adalah aktifku. Aktifku fil qawl. Aktifku fil amal. Aktifku fil itikad. Benar dalam lisannya, benar di dalam amalnya, benar di dalam akidahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hakikat akhlak. Kemudian sebagai penutup dari pertemuan ini, karena panitia membawakan judul kedudukan akhlak di dalam manhaj salaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan mengisyaratkan kepada judul ini, di mana seolah-olah panitia membedakan akhlak dengan manhajnya. Sesungguhnya ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak akan membedakan akhlak dengan manhajnya, karena ini terkadang berbahaya. Ada sebagian thalabul ilmi yang penting manhajnya walaupun akhlaknya jelek. Padahal ikhwatul iman rahimakumullah, manhaj kita Alkitab wa Sunnah. Manhaj kita Al-Qur'an dan Sunnah. Yang otomatis adalah mencakup akhlak. Maka tidak boleh kita memisahkan akhlak dengan manhaj. Manhaj dengan akidah. Kemudian akhlak dengan akidah. Saya sampaikan, guru saya dulu, Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dia pernah masuk ke maktabah Thalabatul Ilmi, dan di situ ada kitab ataupun ada katalog Kutubul Manhaj. Maka beliau mencabut tulisan itu, dia mengatakan, "Ma manhajuna ilal kitab wa sunnah." Dia mengatakan manhaj kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ketika ada orang meminta kepada dia, tolong ajarkan kepada saya kitab manhaj. Maka dia mengatakan, saya mengajar Sahih Bukhari adalah mengajar manhaj. Kenapa? Sebab manhaj kita, artinya tariqatu dinina al-kitab wa sunnah. Cara beragama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Al-Wasitiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syeikh Habibullah Ta'ala, dia mengatakan bahwa kitab Al-Wasitiyah menyebutkan tiga masalah yang pokok. Yang pertama, menjelaskan mujmal akidah Ahli Sunnah. Yang kedua, menjelaskan tentang tariqah istidlal Ahli Sunnah. Dan yang ketiga, menjelaskan mujmal akhlak Ahli Sunnah. Jadi kitab Al-Wasitiyah mencakup tiga pokok pembahasan. Pertama, menjelaskan global akidah Ahli Sunnah. Yang kedua, menjelaskan tentang cara Ahli Sunnah di dalam pengambilan dalil. Dan yang ketiga, menjelaskan secara pokok ataupun secara global bagaimana akhlak ahli sunnah wal jamaah. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya itu sebagai pembahasan yang berkaitan dengan akhlak dalam pandangan ahli sunnah, dalam pandangan salafus saleh. Dan barangkali nanti kita buka untuk soal jawabnya.